Kembali terjadi, kau mainkan hati untuk kesekian kali. Kau ingkar akan janji, kau ubah segala cerita yang ada, terbayang di asa yang kau bilang selamat. Oh,